Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wala wala quwwata illa billah ma ba'd. Karena sebagian cetakan sepertinya as'ilah tidak disebutkan lengkap. Jadi as'ilah sudah kita baca, kita langsung aja baca syarah mutun, syarah matannya. Qala Muslimin rahimahullahu ta'ala, niyabatul alif ani dhamma, sad yani asal kitab jurumiyah, kata Ibn Jurrum, wa ammal alifu fatakunu alamatan liraf'i bitasniyatil asma'i khasah. Adapun alif menjadi tanda rafa' dalam isim muthanna secara khusus. Qala Muslimin rahimahullahu ta'ala, al-alifu takunu alamatan raf'i fi mawdi'in wahidin faqat fi tasniyatil asma. Alif menjadi tanda rafa' di satu tempat saja, yaitu di isim musanna. Tasniyat asma yani fil musanna minha ya min al-asma, min ha'il minal asma, hanya kembali ke asma. Wa innama qala al-mu'allifu al-asma, mu'allif menyatakan asma hanyalah untuk libayani waqi'in, untuk menjelaskan waqi', kenyataan yang bisa dimusanna itu adalah isim. Li'anna al-af'ala la yusanna, la tusanna, karena fi'il itu tidak bisa dijadikan musanna. Yang bisa dijadikan musanna itu adalah isim. Sehingga ini melibayani al-waqi'. Karena fi'il tidak bisa dijadikan musanna. Wa maqalu qaili ar-rajulani yakumani, dua orang itu keduanya sedang berdiri. Yaqumani fi'lun. Yaqumani fi'l. Iya. Ma sunniya. Tapi dia bukan musanna. Bukan musanna. Lakin ittasala bihi dhamiru tasniyah. Iya. Dia bukan musanna. Fi'il tidak musanna, tapi bersambung dengan fi'il tersebut domir tasniyah. Domir untuk menunjukkan dua, yaitu alif. Yakumani. Rajulani mubtada marfu, tanda rafanya alif. Niyabatan yang dhammah. Yakumani fil mudhari marfu, lam rafihi thubutun nun. Thubutun nun karena dia afal hamzah. Adapun alifnya, ini adalah fa'il. Dhamir tasniyah fa'il. Ala kulli hal, al-alifu takunu alamatan raf'i bitasniyatil asmi khasah. Ya, alif ini tanda rafa' hanya pada isim musanna saja. Ma huwa musanna? Al-musanna adalah ma dalla ala isnaini au isnatain biziyadatin agnat an mut'atifaini mutamasidain. Musanna itu adalah isim yang menunjukkan dua muzakkar atau dua mu'annas. Isnain dua muzakkar, isnatain dua mu'annas. Biziyadatin dengan adanya tambahan, ya, alif dan nun atau ya dan nun. Agnat yang tambahan tersebut mencukupinya an muta'atifain dari, ya, adanya dua yang diatofkan, mutamatsilain yang saling, yang mutamatsilain yang sama, semirip. Ya, maksudnya ar-rajulani. Dia musanna. Kenapa? Karena dalla ala tsnain, menunjukkan dua mudzakkar. Bi ziyadatin fi akhiri, dengan ziyadah, ziyadahnya adalah ar-rajulan, alif dan nun. Aghnat an muta'atifain mutamatsilain. Sehingga ziyadah ini mencukupinya untuk, ya, mencukupinya sehingga tidak perlu lagi ada dua yang diataf, tidak perlu lagi rajulun wa rajulun. Cukup rajulun wa rajulun itu cukup diganti dengan alif dan nun, ar-rajulani. Ini mana aghnat an muta'atifain mutamatsilain. Hadza musanna. Qala wal mulhaqu bil musanna kal musanna. Dan isim yang mulhaq dengan musanna maka hukumnya seperti musanna. Ya. Mulhaq itu yakni mulhaq bil musanna, yakni yang surahnya surah musanna tetapi tidak terpenuhi syarat-syarat musanna. Surahnya, bentuk kalimatnya, bentuk kalimat seperti musanna, tetapi tidak memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai musanna. Nah, mulhaq bil musanna, isnain, isnatain, ini hukumnya sama dengan musanna. Lakin hadza ta'riful musanna haqiqi. Tetapi tadi yang kita sebutkan musanna itu adalah ma dalla ala isnain aw isnatain bi ziyadatin aghnat an muta'atifain mutamatsilain. Ya, ini adalah ta'rif untuk musanna haqiqi. Ya, bukan mulhaq. Faqaluna ma dalla ala tsnain aw isnatain. Musanna itu adalah yang menunjukkan dua muzakkar atau dua muannas. Kharaja bihi ma dalla ala aktsar. Keluar dengan ucapan isnain aw isnatain itu yang menunjukkan lebih dari dua. Jadi jamak. Lebih dari dua berarti jamak. Jamak takhir atau jamak mudzakkar salim atau jamak muannats salim. Jamak. Wa ma dalla ala aqal. Juga keluar dari ucapan kita musanna itu adalah ma dalla ala tsnain wa tsnatain, keluar darinya yang kurang dari dua, yaitu isim mufrad. Kesimpulannya yakhruju bi qaulina ma dalla ala tsnain al mufradu wa jam'u. Keluar dari definisi kita musanna itu adalah apa yang menunjukkan dua muzakkar atau muannas, keluar darinya isim mufrad dan isim jamak. Mufrad karena kurang dari dua, jamak akan lebih dari dua. Wa quluna bi ziyadatin ma dalla ala isnain isnatain bi ziyadatin, yakni labudan yakuna hunaka ziyadatun al mufrad litahaqquqi tasniyah. Yani mesti di sana ada tambahan atas mufradnya. Tambahan alif dan nun atau dan ya nun di tahqiqi tasniyah untuk ya terwujudnya tasniyah. Permasalahan contohnya in kul idza qulta zaidun. Zaidun mufrad. Zaidu mufrad. Ketika ingin menjadikannya sebagai musanna, zid ilaihi alifan wa nunan. Zaidu mufrad. Kalau kamu menjadikannya sebagai musanna, maka tambah kepadanya alif dan nun. Taqulu zaidani. Qala rahimahullahu ta'ala ihtirazan mimma dalla ala itsnain biduni ziyadah. Ucapan kita iya bi ziyadatin fi akhirih bi ziyadah. Kenapa penting ma dalla ala itsnain aw itsnatain bi ziyadah? Karena ucapan kita bi ziyadah ini ihtirazan dalam rangka menjaga, menghindarkan mimma dalla ala itsnain yang menunjukkan dua biduni ziyadah tanpa ada tambahan. Misal contohnya itsnain. Itsnain hadhihi laisa fiha ziyadah, tidak ada padanya ziyadah. Kenapa? Li'annahu laisa laha ya mufrad ismi. Karena tidak ada pada dia mufrad pada isimnya. Sehingga ya nanti isnain isnatain itu mulhaq. Wa li hadza naqulu inna isnatain isnain wasnatain mulhaqan bil musanna. Hukumnya mulhaq dengan musanna wa laisa musannain, bukan dua musanna. Ya, kenapa tadi? Musanna itu apa? Mulhaq itu adalah yang surahnya suratul musanna, tetapi lam yatawafar fihi surutul musanna. Di antaranya syarat musanna itu adalah punya mufrad. Ada mufradnya. Isnain, isnatain, walaupun bentuknya bentuk musanna, digarap dengan musanna, tetapi dia tidak punya mufrad. Tidak punya mufrad. Sehingga isnain, isnatan itu adalah mulhaq bil musanna, bukan musanna. Wa min al-gharibi an isnain wa isnatain huma asl musanna wa laysa min al-musanna haqiqatan. Sehingga di antara perkara yang gharib, ya, isnain dari saya adalah keduanya adalah asal musanna. Isim dikatakan musanna itu kalau dua, mudzakkar atau muannas. Itu maksudnya. Gharib. Isnain dari saya adalah asal musanna. Kenapa? Karena isim dikatakan musanna itu kalau dia jumlahnya dua, mudzakkar dua, muannas. Namun walaupun isnain wasnati itu sumber, ya, asal musanna, tetapi walaisa minal musanna hakikatan. Tetapi lafadznya kata isnain itu bukan musanna, tapi mulhaq bil musanna. Itu ma dalla ala isnain aw isnatain bi ziyadah. Alif dan nun atau ya dan nun. Wa qawluna aghnat an muta'atifain mutamatsilain. Sehingga tambahan ini mencukupinya dari adanya dua yang diatofkan yang saling semisal. Misal contohnya az-zaidani. Mufradnya zaidun, musannanya zaidani ditambah alif dan nun. Aghnat an zaidun wa zaidun. Sudah. Zaidan sudah mencukupi dari ucapan seseorang Zaidun wa Zaidun. Tidak perlu panjang-panjang Zaidun wa Zaidun. Cukup dengan Zaidani. Zaidani tambah alif dan nun. Fataqulu jaz Zaidan. Engkau katakan jaz Zaidan badala min antakula jaz Zaidun wa Zaidun. Jaz Zaidan Ini sebagai ganti dari ucapanmu ja'a Zaidun wa Zaidun. Panjang Zaidun wa Zaidun. Cukup dengan Zaidun ditambah alif dan nun. Ja'a Zaidani. Ini mana agnat, ya, dia mencukupi an muta'atifain mutamatsilain. Qala wa taqulu ja'al muhammadani. Badala sebagai ganti dari Muhammadun wa Muhammad. Daripada pakai ataf Muhammad Muhammad, cukup dengan Muhammad mufrad ditambah alif dan nun. Ja'al muhammadani. Demikian juga ja'al aliyan, ya, datang dua ali. Badala sebagai ganti dari ucapanmu aliyun wa ali. Ini dengan alif dan nun, dengan tambah alif nun atau ya nun, mencukupinya dari adanya ataf, ya, cukup dengan ditambah alif nun atau ya nun sebagai ganti dari ataf dua huruf yang semisal. Berikutnya, ini penting, sekarang mungkin baru bagi sebagian antum. Kata beliau, ja'al umarani. Umaran, apakah dia musanna atau bukan? Dilihat maksudnya. Ini penting. In qasada bihima Umar wa Umar, jika seorang mengucapkannya Umaron, maksudnya adalah Umar dan Umar, fahuma musanna, datang dua Umar, maksudnya dua nama orang bernama Umar, musanna. Qala wa in qasada Abu Bakrin wa Umar, fahuma ghairu musanna. Jadi kalau seorang ketika mengucapkannya ja'al umaran, maksudnya dari Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, maka ini bukan musanna. Lakinnaha tu'rabu i'rabul musanna. Tapi di'irab dengan i'rab musanna. Mulhaq. Li'annaha mulhaqatun bihi. Karena ini mulhaq dengan musanna. Li'annaka idza qulta al-umaran. Karena kalau kamu katakan al-umaran, ja'al umaran, wa anta turidu Abu Bakar wa Umar, dan engkau inginkan maksudnya Abu Bakar Umar, sarat al-umaran naibatun al-isnain. Ya, sebagai naib dari dua orang yang ghairu mutamatsilain, yang tidak sama. Ya. Naabat, karena umaran itu sebagai pengganti dari Abu Bakar dan Umar. Jadi faedahnya adalah jal umaran. Umaran ini musanna atau bukan? Jawabannya dilihat. Kalau maksudnya Umar dan Umar, musanna. Jadi kalau maksudnya adalah dalam istilah masyhur umaran Abu Bakar dan Umar maksudnya, maka itu adalah mulhaq. Demikian juga, yang penting, demikian juga taqulu qalal abawan. Qalal abawan. In kulta huwa mulhaqun kulna akhta'ta. Kalau kamu katakan abawain itu adalah mulhaq bil musanna, kamu salah. Akhta'ta. Wa in kulta musanna, kalau kamu katakan abawain itu musanna, juga kulna akhta'ta. Harus tafsil kayak tadi. Fala budda min tafsil, harus dirinci. Apa maksud ucapanmu abawan? Apa maksud ucapanmu dari abawan? In aradta bil abawan abun wa abun, kalau kamu maksud abawan itu adalah bapak dan bapak, fahum musanna. Qala wa in aradta bil abawain al um wal ab, jadi kalau kamu maksudkan seperti istilah yang masyhur dalam ucap-ucap para ulama kita, abawan maksudnya adalah ibu dan ayah, maka itu bukan musanna, fahuwa mulhaq bil musanna. Iya. Qala li anna al-abawain. In urida bihima al-ab wal-um. Kalau diinginkan dengannya ayah dan ibu, lam takun ziyadah agnat an muta'atifain mutamatsilain. Berarti ziyadah tersebut tidaklah mencukupkan dari dua semisal yang di atas mutamatsilain. Beda, ini Umar, ini Abu Bakar, ini ayah, ini ibu, beda, tidak mutamatsilain. Bal an muta'atifain mukhtarifain. Tapi agnat mencukupi dari apa? Di atapnya dua isim yang berbeda. Tadi Abu Bakar dan Umar, ayah dan ibu. Nah, di antara bawahan agnat an abin wa ummin. Satu lagi. Tadi sekali lagi, ini baru sebagian kita. Contoh tadi umaran. Umaran bisa musanna bisa mulhaq. Abawan bisa musanna bisa mulhaq. Satu lagi al-qamaran. Al-qamaran. In qulta huwa mulhaq, kalau kamu katakan qamaran itu adalah mulhaq, akhta'ta, kamu salah. Wa in qulta musanna, kalau kamu katakan musanna, akhta'ta, kamu juga salah. Tapi tafsil dirinci. In aradta bil qamarain, kalau kamu maksudkan dengan qamarain itu qamaran wa qamaran, fahadha musanna. Musanna. Ya, fahadha yumkinu, ini mungkin dikatakan demikian qamaran, an yakuna rajulan jamilan, untuk dua orang yang apa namanya? Tampan, dua-duanya tampan. Dia al-qamaran. Yani annahuma kajamal badar. Yani ketampanan seperti ketampanan keindahan bulan. Dia al-qamaran untuk dua orang yang tampan. Qala bainaratta bil qamaraini asy-syamsu wal qamar. Atau mungkin bisa juga kalau di kita dua orang yang namanya Qamar. Jal Qamaran, yakni dua orang yang namanya Qamar, mungkin aja. Tapi kalau kamu maksud dengan Qamarain adalah Asy-Syamsu wal Qamar, itu pun istilah masyhur dalam istilah di kitab-kitab nanti. Kadang Qamaran maksud adalah Asy-Syamsu wal Qamar. Kalau ini yang dimaksud maka itu bukan musanna, bukan musanna. Li'annahu agna an muta'atifain ghairi mutamatsilain, karena tambahan alif nunnya itu hanyalah sebagai pencukup dari dua atop yang tidak semisal. Mutamatsilain di sini ghairu mutamatsilain, kan kalau dalam musanna harusnya agnat an muta'atifain mutamatsilain, tapi kalau ini ghair mutamatsilain, yang satu bulan yang satu matahari. Beda. Sekali lagi saya ulangi, ya, umaran itu bisa musanna bisa mulhaq. Abawan bisa musanna bisa mulhaq. Qamaran bisa musanna bisa mulhaq, tergantung maksud yang mengucapkannya. Wallahu a'lam bishawab.